Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Akhwani rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dan alhamdulillah ana pribadi bersyukur bisa berjumpa dengan ikhwanna di masjid yang mulia ini. Dan bagi saya, kehadiran di kota Bandung merupakan kehadiran yang pertama kali. Dan alhamdulillah berjumpa dengan antum dalam suasana yang paling mulia, yakni berjumpa di sebuah majelis ilmu dalam rangka kita saling menyampaikan atau mengingatkan tentang ilmu dan faedah-faedah ilmiah. Sesungguhnya materi yang disampaikan adalah sebuah pembahasan yang cukup berat. Akan tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa dan mampu untuk saya sampaikan, yakni kita akan sedikit mudzakarah atau mengingat masail ilmiah manhajiyah dari perjalanan kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia yang disampaikan oleh Ustadzun al-Fadil Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Semoga dengan ini kita sedikit memurajaah, kita mengingat kembali beberapa qawaid manhajiyah yang penting dari kisah-kisah atau perjalanan dakwah tadi. Di antara syubhat atau masalah yang timbul pada tahun-tahun tersebut, pada tahun yakni yang disebutkan tadi 95 sebelum atau sesudahnya, yang diucapkan oleh para hizbiyin dari kalangan sururiyin dan qutbiyin, yaitu apa yang disebut dengan manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah, yakni manhaj harus seimbang dalam mengkritik, bahwa tidak boleh kita hanya mengkritik atau mentahdir saja, namun harus disebutkan pula kebaikan-kebaikan pihak yang dikritik. Apabila tidak, kita hanya menyebutkan sisi kejelekannya saja, maka berarti kita tidak adil. Maka berarti kita tidak insaf. Sehingga manhaj muwazanah ini pula disebut atau sering didengungkan dengan al-adl wal insaf. Prinsip al-adl wal insaf di dalam mengkritik, di dalam mentahdir ahlul bid'ah. Sebuah pertanyaan disampaikan kepada al-allamah Salih bin Fauzan hafizahullah. Hal yalzamuna dhikru mahasin man nuhadzir minhum. Apakah harus bagi kita menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak atau orang yang kita tahdir. Ketika kita mentahdir si fulan hizbi, si fulan ahlul bid'ah misalnya, maka kita harus menyebutkan kebaikannya, jangan disebutkan hizbi saja. Kebaikannya apa? Dia hafal Al-Quran sekian, dia punya amal, punya menyumbang masjid sekian, dia dakwahnya, jadwal taklimnya seperti ini, seperti ini. Sebutkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini dijadikan oleh mereka sebuah prinsip. Apabila tidak seperti itu, berarti kita melanggar prinsip, yaitu prinsip apa? Al-adl wal insaf. Ini yang kemudian dikenal dengan al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah. Maka ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, apakah harus ketika kita mentahdir seseorang, mentahdir sebuah kelompok atau pihak tertentu, kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Ini waktu itu tersebar. Iya. Waktu itu tersebar. Kalau kita tidak menyebutkan, maka kita zalim. Kita tidak adil. Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, idza dzakarta mahasinahum fama'nahu anta da'auta littiba'ihim. Kalau kamu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, ya, ketika kamu mentahdirnya, kamu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ini maknanya adalah engkau mengajak untuk mengikuti mereka. Bukan mentahdir. Mentahdir itu apa? Memberingatkan orang dari bahayanya dan supaya orang lain atau umat tidak mengikuti orang ini. Tidak mengikuti pendapatnya dan meninggalkan orang tersebut. Ini tahdir. Nah, kalau kita sebutkan kebaikan-kebaikannya tatkala mentahdir, maka maknanya, kata Syekh, engkau berarti mengajak untuk mengikutinya. Ya. Apa artinya tahdir? Ketika di tahdir itu diringi dengan pujian, diringi dengan sanjungan. La tadhkur mahasinahum, kata Syekh. Jangan kamu sebut kebaikan-kebaikan mereka. Udhkur al-khata' alladhi hum alaihi faqat. Cukup kamu sebutkan kesalahan yang mereka lakukan saja, cukup. Li'annahu laisa mauqulan ilaika an tuzakki wad'ahum. Karena bukan tugasmu mentazkiyah kondisi dia. Anta mauqulun ilaika bayan al-khata' alladhi indahum. Tugasmu adalah ketika itu menjelaskan kesalahan dia. Min ajri ayyatubu minhu. Supaya apa? Tujuannya kamu menjelaskan. Ini penting. Kita mentahdir, memberingatkan kepada umat, bukan tujuannya semata-mata untuk memuaskan, ya, atau membalas sakit hati. Lah, ini tujuannya. Min ajli an yatubu minhu. Tujuan kita mentahdir ini adalah agar mereka yang kita tahdir atau pihak yang kita tahdir, an yatubu minhu, bertaubat darinya. Wa min ajli ayyahdirahu ghairuhum, dan agar supaya pihak lain waspada dari pihak yang kita tahdir. Wal khata' alladhi hum alaihi rubbama yudhib bihasanatihim kulliha in kana kufran aw syirkan. Dan kesalahan, ya, yang kita tahdir darinya, kita peringatkan umat dari bahaya kesalahan itu adalah bisa jadi kesalahan itu akan menghilangkan berbagai kebaikan yang dia miliki semuanya. Kalau kesalahan itu berupa apa? Kufran atau syirkan. Kekufuran atau kesyirikan. Warubbama yarjah ala hasanatihim, atau kalau tidak menghilangkan semua kebaikannya, bisa jadi kesalahan itu lebih kuat daripada kebaikannya. Warubbama takunu hasanatun fi nadarika, walaisat hasanatun indallah. Atau bisa jadi itu kebaikan dalam pandanganmu, padahal bukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ini semua, penjelasan ini enggak ada gunanya menyebutkan kebaikan dalam maqam mentahdzir. Ya, dalam maqam tahdzir ini tidak ada gunanya menyebutkan kebaikan. Kenapa? Karena ini tadi, kebaikan yang kamu sangka kebaikan itu bisa jadi kebaikan itu hilang dengan kesalahan tadi. Dengan kesalahan tadi, kalau kesalahan itu berupa kufur atau kesyirikan. Kita mentahdir dia karena dia waqa' fi hadzal khata', dan khata' itu sampai kepada batas kufur atau batas syirik. Maka enggak ada gunanya semua kebaikan yang dia miliki karena hilang dengan kesalahan yang tadi. Atau kalau tidak, dia terjatuh pada kesalahan yang jauh lebih besar dibandingkan kebaikan-kebaikan dia. Ini pun berarti apa? Enggak ada gunanya disebut kebaikan. Atau kemungkinan yang ketiga, baik dalam pandanganmu padahal tidak baik menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi adalah yang pertama tadi, bahwa tujuan Anda mentahdzir itu adalah apa? Memperingatkan orang supaya tidak mengikuti dia. Ketika Anda menyebutkan kebaikan-kebaikannya, berarti Anda mengajak orang untuk mengikuti kebaikan. Sehingga orang jadi bingung justru. Masalah justru semakin rancu. Iya. Ketika Anda berupaya seperti ini. Sepintas selalu sikap ini sikap adil. Sepintas selalu sikap ini sikap yang benar. Iya. Maka di sini penting bagi kita untuk menilai dan meninjau masalah ini sebagaimana atau penjelasan para ulama dan bagaimana manhaj para salafuna as-salih dalam masalah ini. Disebutkan sebuah asar dari Rafi' bin Ashras. Dari Rafi' bin Ashras rahimahullah, min uqubatil fasiq al-mubtadi' alla tuzkar mahasinuhu. Di antara hukuman untuk seorang yang fasik, min uqubatil fasik al-mubtadi', fasik mubtadi', di antara hukumannya adalah alla tuzkar mahasinuhu. Tidak perlu disebut kebaikan-kebaikannya. Tidak berharga. Karena memang apa? Kejelekan bid'ah yang dia jatuh padanya itu tidaklah sebanding dibanding dengan berbagai kebaikan yang dia miliki. Jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. Demikianlah pula para ulama ketika mentahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, tatkala mentahlil Al-Harith Al-Muhasibi dan Husain Al-Karabisi. Al-Harith Al-Muhasibi dan Husain Al-Karabisi memiliki andil yang cukup besar. Dia termasuk alim. Dia memiliki karya. Ya, dalam hadis, seorang muhaddis. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala mentahdzir dari dua orang ini sama sekali tidak menyebutkan kebaikannya. Sama sekali tidak menyinggung tentang kebaikan yang dimiliki oleh orang ini. Di kesempatan yang lainnya, pertanyaan senada juga disampaikan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, intasara al-yawm baina syabab annahu yalzam al-muwazana fi an-naqd. Fayaqulun idza intaqatta fulanan minan nas fi bid'atihi wa bayyanta akhta'ahu yalzamuka an tadhkur mahasinahu. Wa hadha min babil insaf wal muwazana. Fahal hadha al-manhaj fi an-naqd sahih? وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد. Tersebar pada hari-hari ini bainasy syabab, di antara para syabab, yaitu harus bermanhaj muwazanah fin naqd, di dalam mengkritik. Di dalam mengkritik harus memiliki sikap al-muwazanah. Apa muwazanahnya? Fayaqulun, idza intaqadta fulanan minan nas fi bid'atih, kalau kamu mengkritik seseorang, ya seseorang dalam bid'ahnya, wa bayyanta akhta'ahu, dan engkau menjelaskan kesalahan-kesalahan dia, maka kamu harus juga menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini manhaj muwazanah yang dimaksud. Manhaj muwazanah di dalam mengkritik. Kamu harus apa? Menyebutkan, mengiringinya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min babil insaf wal muwazanah. Ini dalam rangka insaf dan muwazanah. Maka pertanyaannya, fahal hadzal manhaj fi naqd sahih? Apakah manhaj seperti ini dalam mengkritik itu benar, dalam manhaj seperti ini? Apakah harus bagi saya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan tatkala mengkritik? Ya, ini pertanyaannya. Maka jawaban Syekh Hafidhullah, hadhil mas'alah taqaddam al-jawab anha. Masalah ini sudah lewat jawabannya. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Lakin idza kana al-muntaqad min ahli sunnati wal jamaah. Namun beliau memberikan sedikit catatan sebelum beliau merinci, beliau memberikan catatan, namun kalau pihak yang dikritik itu masih termasuk ahli sunnah wal jamaah, bukan hizbi, ya, bukan ahlul bid'ah, masih dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, maka terus satu, ini kaitnya, wa akhta'uhu fil umur allati la tukhillu bil aqidah, dan kesalahannya itu bukan dalam perkara yang sampai mencacati akidah. Fa na'am hadza tudzkar mizatuhu wa hasanatuhu. Jika seperti ini, dia masih ahlu sunnah dan kesalahannya tidak sampai jatuh dalam masalah yang sifatnya prinsip, yakni akidah atau manhaj. Maka kata beliau, na'am. Orang ini masih disebutkan keistimewaan dan kebaikan-kebaikannya. Wa tughmar zallatuhu fi nusratihi lis-sunnah. Kenapa? Karena kecil-genjerian dia, kesalahan dia, tenggelam dalam sikap pembelaan dia terhadap as-sunnah. Ya, ini artinya masih dia sebagai manusia biasa, dia sebagai nasir, seorang yang selama ini membela sunnah. Namun karena dia manusia biasa, ada kalanya jatuh pada kesalahan. Ada satu kata, ada sebuah perbuatan yang jatuh pada kesalahan. Nah, seperti ini yunsoh, dinasihati. Ya. Tetapi hargai kebaikannya, tidak inafikan. Ini kalau dia masih seorang salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah. Amma idza kana al-muntaqad min ahli ad-dhalal wa min ahli al-inhiraf wa min ahli al-mabadi' al-haddama aw al-mashbuha. Namun kalau yang dikritik itu seorang yang sesat atau seorang yang menyimpang atau termasuk orang-orang yang memiliki prinsip yang al-haddama, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan, au al-mashbuha atau mashbuha, rancu, samar. Iya, ya contohnya yang tadi yang saya sebutkan, qutbiyun, sururiyun, iya, hanabiyun dan sebagainya. Fa hadza la yajuzu lana an nadhkura hasanatihi. Enggak boleh bagi kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. In kana lahu hasanah, kalau benar dia punya kebaikan. Iya, kalau memang dia punya kebaikan, enggak boleh bagi kita menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Li'annana, kenapa enggak boleh disebut? Li'annana idza dzakarnaha fa inna hadza yugharrir linnas au binnas. Karena apabila kita sebutkan ini, iya, kebaikan dia, maka ini akan membuat orang tertipu, membuat orang bingung tambahan. Jadi di majelis tadi ustaz itu mentahdir atau memuji? Tahdirnya 10 detik, pujiannya 2 menit misalnya. Berarti kesimpulannya apa? Mentahdir atau memuji? Nah, ini yuharrir bin nas, tambah bingung manusia. Keluar dari majelis pada bingung, kesimpulannya apa? Ya, salah tapi banyak baiknya gitu. Fayusinu nafzan bihadaddal. Akhirnya orang berbaik sangka kepada orang sesat ini. Bahkan tadinya enggak tahu kebaikannya, mana tahu kebaikannya. Ternyata hafid Al-Quran toh. Ternyata hafid Kutubus Sittah. Ternyata pernah belajar sama fulan, syekh fulan. Sama bingung. Padahal tahu. Orang sudah tahu bahwasanya dia jatuh kepada kesalahan yang fatal. Nah. Sehingga orang akhirnya yuhsinu nabi adzan bihadal dal au hadal mubtadi au hadal khurafi. Atau seorang yang sesat ini, atau seorang mubtadi ini, atau seorang khurafi ini. Au dhakal hizbi, atau si hizbi tersebut. Fayaqbalun afkara hadal dal au hadal mubtadi. Akhirnya dia menerima pinggiran atau cara-cara berpikir si sesat ini atau si mubtadi ini atau si hizbi tersebut. Wallahu jalla wa ala radda 'ala al-kafara wal mujrimin wal munafiqin wa lam yadhkur syai'an min hasanatihim. Apabila kita kembali kepada bagaimana Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir, membantah kaum mujrimin, membantah orang-orang munafikin, dan tidak disebut sedikit pun dari kebaikan-kebaikannya. Masalah kebaikan ya kawan, hattal yahud wan nasara, ada kebaikannya. Yang jelas-jelas kafir, ada kebaikannya. Namun bukan itu. Apakah berarti ketika Al-Qur'anul Karim tidak menyebutkan kebaikannya padahal ada kebaikannya? Tidak disebutkan berarti zalim. Berarti tidak adil, tidak insaf. Nah. Orang munafikun, apa enggak kebaikannya? Ada kebaikannya. Loh, tapi dia jahat ini loh, tapi kan ada kebaikannya. Nah, sebenarnya kebaikan ini mau disebut apa enggak? Loh, kalau disebut kan nah, makanya. Kan dia? Enggak perlu disebut. Ini yang diajarkan atau manhaj yang digunakan dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak menyebutkan kebaikan tatkala mentahdzir. Ketika mentahdzir Yahud, mentahdzir Nasara, mentahdzir kaum munafikin, maka tidak disebut kebaikan mereka sama sekali. Wa kadzalika immatus salaf yaruddun 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa 'ala ahli dhalal wala yadhkuruna syai'an min hasanatihim. Demikian pula para imamatus salaf, mereka membantah Jahmiyah. Membantah nam Al-Mu'tazilah dan ahlul dalal yang lainnya. Mereka sama sekali tidak menyebut kebaikan mereka sedikit pun. Li'anna hasanatihim marjuhah bidhalal awil kufur awil ilhad awil nifaq, karena memang kebaikan mereka itu kalah dengan kesesatan, dengan kekufuran, ilhad atau nifaq, kalah dibanding itu semua. Ad-dalal, kufur, ilhad, nifaq, ini akan menghancurkan kebaikan atau melebihi kebaikan-kebaikan yang ada. Fala yunasib annaka taruddu 'ala ad-dhal mubtadi' munharif wa tadhkur hasanati. Sehingga enggak cocok. Ketika kamu membantah seorang yang sesat, mubtadi' munharif, namun kamu sebut kebaikannya, ini enggak cocok, enggak tepat. Wa taqul huwa rajul thayyib, indahu hasanat, indahu kadza, lakinnahu ghalid. Ini enggak tepat. Yang seperti ini. Naqul laka sana'uka 'alaihi ashad min dhalalihi. Karena pujianmu kepada dia pengaruhnya lebih besar daripada kesesatannya. Ini yang akhirnya akan didengar oleh umat. Ini yang akan diingat oleh umat ketika kamu memujinya. li'annan nas yasiquna bi sanaika alaihi. Akhirnya kenapa? Akhirnya umat percaya kepada pujianmu. Iya. Wa idza rawajta li hadza dhal al mubtadi' wa madahtahu faqad gharrta bin nas. Sehingga kalau kamu promosikan kebaikan dia, iya, akhirnya umat menjadi bingung. Bahkan seperti tadi, yang tadinya enggak tahu tambah tahu. Nah. Wa hadza fathun li bab fathu bab li qabul afkari al mudillin. Akhirnya ini membuka pintu untuk manusia mau menerima kesesatan orang tersebut. Kita ingat bagaimana sikap contoh yang ditunjukkan oleh salaf Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ketika melihat Al-Hasan bin Hayy. Al-Hasan bin Hayy seorang alim, muhaddis, dan sekian ilmu dia miliki. Satu saja dia. Yakni yaqul bisayf. Berpendapat boleh saif memberontak. Ini afkar apa? Afkar apa? Khawarij. Mungkin dalam pandangan kita, wah kan cuma satu. Ilmu hadisnya gimana? Kepandaian dia ilmu ini banyak yang lain. Iya. Namun apa sikap Sufyan ats-Tsauri? Ini salah satu. Wa illa para imam yang lainnya juga bersikap terhadap Al-Hasan bin Hayy. Tatkala beliau melihat masuk masjid untuk sholat Jumat, masuk masjid untuk sholat Jumat, bukan hanya sholat Isya berjamaah atau sholat Zuhur berjamaah, masuk masjid untuk sholat Jumat, melihat ini Al-Hasan bin Hayy sholat dengan khusyuk, sholat dengan khusyuk, keluar beliau ambil sendalnya keluar meninggalkan masjid itu sambil mengatakan na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyu'in nifaq. Nah. Artinya tidak kemudian berarti hasanahnya harus dihargai dong. Iya, tidak ada muazan ini tadi. Nah. Iya, Sufyan ats-Tsauri enggak pakai apa? Muazanah tadi. Demikian pula ketika Al-Harith Al-Muhasibi disampaikan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah bagaimana khusyuknya, bagaimana ibadahnya orang ini. Dan bahkan yang tanya kepada beliau ini seseorang yang sudah pernah tanya sebelumnya dan sudah dinasihati untuk la tujalisuh. Saya nasihat supaya jangan duduk dengan siapa? Al-Harith Al-Muhasibi. Datang lagi, tanya lagi kepada Syekh, kepada Imam Ahmad, mengingat berbagai kebaikan yang dimiliki oleh Al-Harith Al-Muhasibi. Maka kata yang menyampaikan ini tadi, faraitu Ahmad qad ihmarra launuhu wa intafakhat audajihu wa ainahu. Aku melihat Imam Ahmad ketika ditanya dengan pertanyaan tadi memerah wajahnya. Ya, dan berubah tampak ini apa perubahan itu pada beliau. Wa ma ra'aituhu hakadza qat, dan aku tidak pernah melihat beliau seperti itu sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, "Dzaka fa'ala Allahu bihi wa fa'al. Laisa ya'rifu dzaka illa man khabarahu wa 'arafahu." Wei, kata beliau. Kata-kata yang benar-benar apa? Syidd dalam tahdzir ini. Sungguh tidak mengenal dia kecuali orang yang khabarahu, tahu betul kondisinya. Mengenal betul siapa seluk-beluk Al-Harith Al-Muhasibi. Kemudian mengucapkan ini tadi. Wei, wei, wei. Nah. Diulang lagi oleh beliau. Zaka la ya'rifu illa man qad khabarahu wa 'arafahu. Dzaka jalasahu al-Mughazili wa Ya'qub wa fulan fa akhrajahum ila ra'yi Jahm halaku bisababihi. Dia Al-Haris Muhasibi ini ya terjatuh, tersesat. Kenapa? Gara-gara dia duduk dengan Al-Mughazili wa Ya'qub dan yang lainnya, fulan wa fulan. Nah, akibat duduk dengan nama-nama seperti ini, orang-orang yang tersesat, terjatuh kepada masalah lafzi bil Quran makhluk. Nah, masalah ini. Maka fa akhrajahum ila ra'yi Jahm. Akhirnya teman-teman duduknya ini mengeluarkan Al-Haris Al-Muhasibi ke pendapatnya atau mazhabnya Jahm, yakni Jahmiyah. Halaku bisababihi. Akhirnya mereka binasa dengan sebab mengikuti Al-Jahm bin Safwan. Faqalahu Syekh. Maka Syekh yang tanya kepada Imam Ahmad tadi, ya Aba Abdillah, yarwil hadis, sakin, khashi' min kisatihi wa min kisatihi. Ya Aba Abdillah, tapi orang ini yarwil hadis. Tenang, khusyuk, dan kisahnya begini, kisahnya begini. Faghadiba Abu Abdillah. Marah Imam Ahmad. Ya. Wa ja'ala yaqul la yaghurraka khusyu'uhu wa linuhu. Jangan kamu tertipu dengan kekhusyuan dan kelembutan orang ini. La tukallimhu wala karamah. Jangan sekali-kali bicara dengan dia. Wala karamah, dan tidak ada kehormatan untuknya. Kullu man haddatha bi hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an tajlis ilaih. Pertanyaan dari beliau, yakni tanyanya bukan minta jawaban, tanya namun untuk mengingkari. Apakah setiap orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia seorang mubtadi', kemudian kamu duduk dengannya hanya gara-gara dia menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, kata beliau. Wala karamah. Ya. Tidak ada kehormatan bagi orang seperti ini. Al-Imam Ahmad sama sekali tidak menengok kepada apa? Kebaikan Al-Haris Al-Muhasibi. Demikian pula Al-Husain Al-Karabisi. Nah, ini contoh bagaimana para ulama kita di dalam bersikap. Nah, dalam beberapa kondisi disebutkan sebuah kebaikan atau beberapa kebaikan yang dimiliki, namun bukan dalam bab al-adl wal insaf atau al-muwazanah, namun sekedar mengingatkan supaya tidak tertipu. Sekedar apa? Mengingatkan supaya tidak tertipu dengan kebaikan. Karena kita perlu. Tatkala kebaikan orang ini terlanjur menyebar, terlanjur diketahui oleh umat, sementara kejelekannya tidak tahu, maka kita sampaikan ini supaya apa? Tidak tertipu dengan kebaikan dia. Misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan khawarij. Sebutkan apa? Tahqiru ahadukum, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, wa qiyamahu ma'a qiyamihi, wa qira'atahu ma'a qira'atihi. Bukan Nabi menyanjung khawarij, bukan. Bukan mau menghargai kebaikannya, bukan, namun mengingatkan bahwa kebaikan ini jangan menipu. Lalu beliau sebutkan bahwa bacaan yang mereka baca itu la yujawis hanajirahum, tidak melampaui tenggok kerongkongan mereka. Lalu beliau tahdir, yang ruku namanya din kama yang ruku saham minar ramiyah. Loh, berarti para ulama ketika mentahdir enggak pakai al-adl wal insaf. Asal ngeritik aja lah. Adal adal insaf wal amanah. Namun bukan seperti ini penerapannya. Adal wal insaf di dalam apa? Menerima khabar. Ya, di dalam menerima maklumat dan berita-berita yang ada tentang orang ini. Tidak kemudian asal menerima berita, tapi ada upaya untuk memastikan berita tersebut. Ya, adil di dalam menerima informasi. Naam. Menimbang hal ini, naam. Akan tadi bukan al-adl wal insaf seperti yang dimaksudkan di sini, yaitu tatkala mentahdzir, ya, tatkala membantah, itu jangan hanya menyebutkan kebaikannya, namun disebutkan pula kejelekan-kejelekan. Apa? Jangan hanya menyebutkan kejelekan atau titik yang dikritik saja, namun disertai dengan kebaikan-kebaikannya. Lah, bukan seperti itu. Nah, inilah juga yang di antara yang mendorong Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menulis kitab beliau Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritik para tokoh, kitab dan kelompok-kelompok. Bahwa ada al-adl wal insaf inda ahli sunnati wal jamaah, namun bukan al-adl wal insaf yang dimaukan oleh para hizbiyin. Apa tujuan mereka mendengungkan prinsip al-adl wal insaf? Ya. Mengangkat masalah al-muwazanah supaya ketika para ulama mengkritik Al-Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, nah, ya, dan para tokoh-tokoh yang lainnya, bu, ya jangan melupakan kebaikannya. Iya, ada kebaikannya. Lihat kebaikan Ikhwanul Muslimin seperti ini, kebaikannya Sayyid Qutb seperti ini. Ini maunya mereka. Sehingga mementahkan tahzir yang sudah ada sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang tadi sudah kita bacakan jawaban beliau. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, sampai jam berapa zuhur? Nah, mungkin kita insyaallah taala lanjutkan ba'dal zuhur, kita persiapan untuk salat zuhur dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.